Setelah kita ngobrol dengan seorang koreografer yang juga pernah memarahi saya dan juga pernah memarahi Hesti, kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sepertinya tidak afdol. Kalau kita ngomongin masalah dunia seperti ini, tidak ada beliau. Karena dia sendiri pernah merasakan teater bukan di Indonesia, tapi melainkan langsung di Broadway. Langsung saja inilah dia, Amy Saras. Oke, sebelum kita ngomongin mengenai teater, kita tanya dulu nih sama Amy. Amy kan udah pernah ngerasain nuansa Broadway. Nah, kalau yang membedakan antara teater dan Broadway itu sebenarnya apa? Broadway itu adalah teater juga, bagian dari teater. Hmm. Jadi ada teater, musikal, dan non-musikal. Broadway itu adalah non-musikal. Gitu. Oh, Broadway non-musikal justru? Broadway is musical. Oh my God, sorry. Broadway adalah musikal. Jadi teater, kalau teaternya sendiri, without music. Nah, kalau Broadway itu memang identik dengan, you know, singing, dancing, and acting gitu. Nyanyi, nari, dan acting dalam satu package gitu. Dan tapi ada juga level-level Broadway. Ada off-Broadway production, dan ada juga off-Broadway production. Oh, jadi masih ada lagi klasifikasi di bawahnya ya. Nah, kalau boleh tahu kan di sana udah seperti budaya ya. Ibaratnya orang itu selain nonton bioskop, juga nonton teater kan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi gengsinya ya, kalau orang untuk misalnya untuk manggung-manggung biasa seperti misalnya panggung apa sama teater itu tingkat gengsinya untuk pemainnya bagaimana? I think menurut saya memang teater jauh lebih sulit daripada di film ya. Kebanyakan sih kalau yang ngambil teater dulu biasanya di film lebih luas menurut saya gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya yang namanya seni acting itu memang cukup, you know, pekerjaan yang memang complicated dan sulit dan butuh jiwa raganya gitu untuk melakukan itu semua. Tapi makin misalnya banyak bakat untuk bisa nyanyi, bisa acting, bisa melakukan sesuatu, dia semakin bertambah kan unsur actingnya juga. Yes. Kebanyakan yang ada teater mungkin juga karena dia lebih keluar kali ya. Ya, karena kan bedanya kalau misalnya film kan every so tau banget sih. Kalau misalnya teater kan penonton yang ada di sana kan kita harus melihat ekspresi kita gitu. Yang di atas harus melihat ekspresi kita gitu, matanya, senyumnya gitu. Tapi kalau misalnya memang di film, it's very very close up dan detail ya. Jadi mungkin lebih subtle ya, lebih very very less expression gitu. Cuman very very subtle aja sih. Kalau misalnya teater tuh kan gerakan bahkan dari jari aja gitu. Even me going to you gini tuh harus kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oh, ya, mungkin kan. Tapi kalau di film kan karena layarnya besar dan semua udah dapat capture kan enggak mungkin kan nunjuk orang. Kalau film kan juga dikosong ya jarinya kan. Yeah. Tapi sebenarnya Amy ini nuansanya mau ada nuansa-nuansa karena pernah di Broadway ya. Off Broadway maksudnya. Yes. Ada single dari Amy juga yang nuansanya juga enggak jauh seperti itu. Kita lihat yuk singlenya. Kita dengarkan. Jadi ada. Dengerin singlenya kita langsung. Itu twist, Mbak. Oh, twist ya. Pokoknya yang penting joget aja. Yang penting bisa bikin joget. Ini nih, ingetnya film-film Al Capone. Iya. Black and white semuanya, lipstick merah. Nah, ini ada beberapa hal yang juga bisa menjadi sebuah visi baru buat kita di dunia pertunjukan Indonesia. Kalau untuk Amy sendiri, Indonesia udah siap belum sih dengan jenis seni seperti ini? Kenapa tidak? Ya kan, maksudnya kita perlu sesuatu yang berbeda. Dan memang itu menggambarkan karakter saya. Jadi itu memperkenalkan Amy Saras dengan musiknya sendiri. Bahwa setiap musisi mestinya tidak takut atau seniman tidak takut untuk mengeluarkan karakter mereka gitu. Kalau siap nggak siap, pasti memang akan ada selalu positif dan negatif yang dikeluarkan oleh seniman itu. Apakah ini sesuatu yang akan menarik perhatian saya, okay, but if you like it, you like it, if not. Tapi mestinya itu tidak akan membuat saya berhenti untuk, okay, saya akan berubah untuk yang mereka suka gitu kan. Yang mendayu-dayu, itu kan memang budaya kita. Tapi gak apa-apa lah kita kasih sesuatu ya, a little bit of spice. guys, gitu kan. Dus, gitu. Ini deh, saya lempar sesuatu dulu. Yang berani dan berbeda daripada jadi copycat sama yang udah ada gitu. Yes, why not? Nah, itu jauh lebih baik. Nah, berbicara mengenai drama musikal, kita tanya sama Amy. Amy, paling suka drama musikal apa yang pernah ditonton? Phantom of the Opera. Wah, itu legend the banget. The Ghost of the Opera, gitu. Itu legend banget ya untuk itu semua cerita. Luar biasa, berkali-kali ditonton banyak, apa diulang. Salah satu lagunya apa? Apa tuh? Phantom of the Opera. Iya, yeah. Sih, nggak menyanyi ya? Ini nyanyi. Apa? Teater juga kayaknya nyanyi. Oh, iya, nyanyi ya benar. Dia teater 17-an. Kita akan berikan info drama musikal paling populer di Broadway. Ada apa aja tuh, Esti? Chicago. Nah. Ini pertama kali dipentaskan di Broadway pada tahun 96 dan masih rutin dipentaskan sampai sekarang. Drama musikal yang menyindir sistem keadilan pihak berwajib ini sudah dipentaskan lebih dari 7.200 kali. Jadi ini adalah salah satu yang sangat terkenal. Roxy Hart. Bahkan juga sudah difilmkan ya? Sudah difilmkan. Yes. Oh, salah Richard Gere sama Catherine Zeta-Jones. Dan juga Renee Zellweger. Ya, benar sekali. Roxy Hart, Roxy Hart. Gitu. Kayak paling asik kalau kita dikasih soundtracknya. Coba soundtracknya ya. Berikutnya. Ini kan tahu. Karena ini juga salah satu yang kedua ternama dan paling sering dipentaskan, yaitu Cats. Ini drama musikal yang lama dipentaskan di Broadway, yang menceritakan satu suku kucing bernama Jellycrest ini dipentaskan sebanyak 7.485 kali dari tahun 82 sampai tahun 2000. Terlama. Benar, bahkan ini sampai DVD-nya dibeli buat ditonton ke anak-anak saya juga pada suka. Ya, kalau nggak salah namanya tuh karakternya Jenny Annie Dodds sama Skimmelsanks. Yes. Ya. Memory, all alone in the moonlight. Barbara Streisand menyanyikan lagi lagu itu. Oh iya, yeah. Kita tahu semuanya ya. Ini okay. Yang favoritnya, ini favoritnya. Ada lagi? Yeah, favoritnya, yaitu Handsome of the Opera. Nah, ini memang sangat populer sekali. Dipentaskan hampir 11.000 kali. Drama musikal ini menceritakan tentang seorang pria bertopeng yang terobsesi dengan seorang penyanyi. Dan pertama kali dipentaskan pada bulan Januari 1988, masih berlanjut sampai sekarang. Phantom of the Opera adalah drama musikal yang paling lama dipentaskan di Broadway. Kontraknya dong, please. The Phantom of the Opera is here inside my mind. Gitu. Oh, ya. Thank you. Ini kayaknya ini masih hidup. Berarti kurang. Ya, kita akan berikan beberapa istilah dalam teater, nanti juga akan diperagakan oleh Amy juga. Atau jelaskan ya, kalau saya sebutkan namanya nih. Tekoskopi. Itu momen yang pas kita pause itu ya, salah ya? Benar-benar, jadi teknik ya kan? Di mana para aktor di atas panggung melihat ke kejauhan, melewati ruang teater dan membahasnya di set. Maksudnya gimana tuh? Kayak gimana? Oh, memandang pandang ke arah sana tiba-tiba ada penunggunya gitu ya. Tapi ada motivasinya ya, Ceh. Oh. Kalau ada coach-coach dulu bilang ada motivasinya gitu. Oh, gitu cara kita praktekin. Jadi melihat ke kejauhan. It's a bird. No, it's a plane. No, it's cicak. Tempel di dinding. Oke, berikutnya. Tablu. Tablu, oh kayak band ya. Tablu itu meja. Ya. Table is meja. Ini di tas ya. Tablu. Ini agak sedikit. Tablu. Been ages, tablu. Ini nama lain dari freeze frame. Freeze frame. Di mana para aktor berhenti bergerak dan mematung di akhir adegan. Gimana gayanya kalau misalnya di akhir biasanya? Oh, itu pas climax. Oh my god. Jadi kalau jadi climax tuh mematung-mematung ya. Kalau udah sampai ke climax itu kita sama-sama gitu ya. Gimana tuh praktekin? Praktekin. Mematung gimana? Oh, gitu-gitu ya. He didn't kill her. Gitu kan? No, he didn't kill her. She did, jreng-jreng, tapi yang nggak jreng-jreng kayak itu ya. Oh kalau sekarang kan jreng-jreng gitu kan, maju mundur, melotot-melotot gitu. She just still gitu. Teng. Kayak climax, climax dari story itu biasanya udah. And then that's it, you stand still, and then you wait till the curtain close. Ya, kadang endingnya suka, hah? Endingnya suka bikin penontonnya juga, hah? Really? Oh gitu, mikir dulu atau yang kayak, oh my god, I knew it. Oh ya gitu ya endingnya. Berikutnya, Conscience Alley. Okay, this one I kind of forgot. Conscience is... Ini teknik saat latihan untuk mengeksplor dilema seorang karakter, para pemain membuat dua barisan dan berhadapan satu sama lain, lalu satu pemain akan berjalan di tengahnya melewati mereka. Satu baris memberi nasihat positif, yang satu barisnya memberi sesuatu yang negatif. Action reaction, itulah kuncinya kalau misalnya dalam satu production teater musikal, apa yang dilakukan oleh penontonnya, pasangan pemainnya ya, gitu. Kalau misalnya ini memberikan negatif, okay, gitu. Apa reaksinya kita, misalnya bisa, apa kita bisa memberikan sesuatu yang positif, apakah dia akan ikutin? Jadi emang kalau saya sih emang kuncinya di salah satunya itu sih ngelihat. Jadi nggak merasa kayak kita di dunia sendiri aja, gitu, bahwa surroundingnya gitu. Bahkan yang mungkin aktor atau aktris di sebelah saya yang tidak melakukan apapun, tidak ada dialog apapun, itu udah menjadi reaksi saya gitu. So, you have your conscience, Ali, feeling consciousness, be aware of what's around you. Ini dulu memang dipaksakan apa memang terjun sendiri? No, justru dari diri sendiri malah nggak boleh gitu. Jadi tidak dibolehkan oleh orang tua saya untuk melakukan teater. Pokoknya kamu kalau misalnya mau masuk ke musical theater dengan support kamu sendiri, sehingga saya bela-belain aja gitu, kerja sampingan gitu, menabung dengan mengambil workshop-workshop, karena ketika saya kuliah memang harus fokus ke studi yang lain, tapi saya curi-curi waktu untuk ngambil kelas gitu, dancing, acting, juga apa, singing, vocal coach. Jadi semua saya ambil diam-diam dan akhirnya I just do what I do. Dengan kerja keras saya sendiri juga gitu. And you're happy with it, ya? Eh? I'm happy with it. Mudah-mudahan you're all happy here with us. Iya, sukanya loh. Mudah-mudahan kebahagiaan itu tertular kepada kita semuanya yang senang melakukan apa yang kita senang lakukan. Amin. Nah, di segmen berikutnya kita